aku yang terusir jauh, sang pemilik hati yang tersuci, yang tersesat oleh cinta dan selalu dibuang jauh. Ku berlayar tanpa angin, tak menentu arah dan tujuan, mencari sang saja dirimu pergi. Jangan kau tinggalkan aku seperti ini, oh. Aku tak mampu bertahan hidup tanpa dirimu dan cintamu. Aku bawa mati.